Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita, masih membahas seputar permasalahan zakah. Setelah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang zakat al-mal, zakat uang, bahwa uang yang kita miliki, uang yang kita simpan, manakala telah mencapai nisab, salah satu dari nisabnya dirham ataupun dinar, emas ataupun perak, maka pada saat itu telah wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Tentang permasalahan ini masih membingungkan sebahagian ikhwah tentang masalah zakat emas, perak ataupun uang, terkhusus zakat mata uang yang dikurskan nilainya dengan emas ataupun perak. Sebab beberapa ikhwah mengaku bahwa yang menjadi patokannya untuk mengeluarkan zakat uang adalah nilai tukar emas 85 gram. Sehingga sekian tahun berlalu, di rekening dia, di tabungan dia, baik yang disimpan di rumahnya atau disimpan, dititipkan ke orang lain atau disimpan di bank, belum bisa untuk membeli 85 gram emas, sehingga dia nyantai. Oh, uang saya baru 50 juta kok. Nyantai. Kenapa? Karena yang ada dalam benak pikirannya bahwa uangnya baru akan terkena zakat apabila telah mampu membeli 85 gram emas. Dan ini keliru. Pemahaman ini kurang benar. Karena yang benar adalah manakala uang yang kita miliki, yang kita simpan, telah bisa membeli atau senilai dengan salah satu dari dua hal ini, dirham ataupun dinar. Dirham 595 gram perak murni, yang kemarin nilainya telah kita dengar lebih kurangnya 25 ribu rupiah per gram, atau dinar 85 gram emas murni. Kemarin ada juga yang nelpon memberitakan bahwa sekarang nilai emas murni 1 gram sekitar 900 ribu atau 900 lebih, sehingga 85 gram itu nilai uangnya adalah 67.500.000. Sekarang uangnya di rekening, di tabungan, di rumahnya berkisar antara 50, 60, 50, 60 atau 40, 50 juta. Sepanjang tahun terus berlalu seperti ini. Yang ada dalam benaknya bahwa uang saya belum bisa membeli emas senilai 85 gram, sehingga belum terkena kewajiban zakat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pemahaman ini kurang tepat. Yang benar adalah bahwa uang yang kita miliki manakala kita simpan telah mencapai, ingat, telah mencapai salah satu dari nilai emas 595 gram, perak 595 gram atau emas 85 gram. Ini patokan, ini bisa jadi berbalik. Kalau sekarang mana lebih mahal? Emas 900 ribu berbanding 25 ribu, jauh sekali. Namun tidak menutup kemungkinan di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu negara, perak jauh lebih mahal daripada emas. Apakah tetap emas yang menjadi patokan? Misal sekarang perak harganya 1.500.000, sementara emas baru 900 ribu. Apakah tetap dia akan berpatokan dengan nilai emas sebagai nisabnya yang lebih sedikit tadi, tentu tidak demikian. Dan ini pula yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika sahabat punya uang dinar, demikian pula yang punya uang dirham, maka dirham yang dia miliki padahal belum sampai nisabnya zahab, emas, dinar, tetap ada zakatnya. Ketika dia sampai pada 595 gram perak, gram perak murni, wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi yang menjadi tolak ukur kita bukan emas patokan tetap baku, enggak, tetapi mana yang lebih dulu sampai, mana yang paling mudah, mana yang paling baik bagi kalangan fuqara wal masakin. Apabila telah sampai pada nisab perak, keluarkan zakatnya. Dan perlu diingat, mungkin ya, mungkin ketika seseorang mengatakan, wah berarti kalau uang saya 15 juta kan sudah sampai pada nisab perak, setiap 15 juta saya keluarkan zakatnya, banyak sekali yang saya keluarkan. Perlu diingat, kalau antum hitung-hitung, 85 gram emas dengan 595 gram perak, jatuhnya zakat yang harus dikeluarkan nilainya sama, gak jauh beda, atau bahkan tidak ada bedanya, nilainya sama. Dari sisi mana? Dari sisi, yuk yang jago hitung-hitungan. Kemarin saya ditelepon sama salah seorang ikhwah bahwa 85 gram sekarang Ustaz nilainya 67.500. Berarti 1 gramnya berapa? 900, coba kalikan. 900 kali 85. Atau ada yang bawa kalkulator? 76.500. Oh salah, bukan 67. Iya Pak Daris, ada Pak Daris? 76.500 ya? Iya, 76.500. Bukan 67, afwan salah. Tapi 76.500.000 dibagi 40. Kenapa 40? Karena inilah 2,5%-nya. 1/40, 1/40 × 100, keluarnya 2,5%. Itu zakat mal. Bagi 2,5% ya Aba Ukash ya, bagi 40 gampangnya. 76.500 dibagi 40. 1.900. Hah? 1.900.000, 1.000, 1.900.001.000, katakanlah 1.900.000 sudah kita bulatkan. Tayyib, sekarang perak zakatnya 15 juta, 595 gram dikali 25.000. 14 juta sekian kemarin, 14 juta sekian. Katakanlah 15 juta dibagi 40. Berapa keluarnya? 375. Ingat, 15 juta yang ada pada kita zakatnya 375.000 rupiah. 85 gram emas atau 76 juta setengah tadi zakatnya 1.901.000. Sekarang kita punya uang 76 juta setengah. Dibagi 15 juta. Dibagi 15 juta ketemunya berapa? 5, sekian. Iya kan? 76 dibagi 15 ketemunya 5, sekian. Berarti kalau kita memiliki nilai uang 76 juta dibagi 15 juta, 5 kali kita mengeluarkan perak. Sehingga nilainya 375.000 dikali 5. Berapa ketemunya? Sama, 1.901.000 rupiah. Ujungnya nilainya sama. Tidak lantas kemudian, wah kalau mengeluarkan zakat nisabnya perak, kita akan keluar lebih banyak kali. Kenapa? Dari 15 juta saja kita sudah kena. Ingat, dari 15 juta kita sudah mengeluarkan zakat, tapi sedikit. Iya kan? Dibanding 76 juta setengah, kita mengeluarkan zakat 2,5%-nya langsung banyak. Itu yang pertama. Bahwa zakat yang dikeluarkan, baik 595 gram perak atau 85 gram emas, itu zakat yang kita keluarkan ujungnya nilainya sama. Lantas untuk apa kita menahannya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikeluarkan adalah yang terbaik bagi para fakir dan miskin. Sehingga ketika kita mengeluarkan di setiap 15 juta itu yang terbaik bagi mereka. Kenapa? Mereka akan segera mendapatkan haknya. Akan segera mendapatkan haknya, walaupun sedikit. Tetapi ketika terkumpul dari sekian orang, maka mereka akan mendapatkan hak mereka. Karena harta kita pada hakikatnya ada hak dari bagi para fuqara wal masakin. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Yang ketiga, kalau kita membatasi mengeluarkan zakat dengan nilai tukar emas 85 gram, maka selama ini kita tidak akan mau mengeluarkan zakat dengan alasan yang tidak tepat tadi. Belum sampai kok 76 juta, padahal sudah 40 juta. Mestinya sudah 3 kali kelipatan nisab perak. Lebih dari itu, bahwa pada hakikatnya uang yang kita simpan, yang kita miliki, telah sampai pada kewajiban kita mengeluarkan zakat mal dari sisi nisab perak tadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pembahasan kita ini difahami oleh para ikhwah yang bertanya-tanya, mana sebenarnya yang harus saya ikuti, mana yang harus saya pilih antara nisab emas ataukah perak. Jawabannya yang paling rendah. Nisab yang paling rendah, kalau telah sampai nisabnya apakah emas ataupun perak, maka pada saat itu harta kita telah terkena kewajiban zakat dan wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat mal. Tayyib, di sini ada pertanyaan, seseorang memiliki beberapa gram emas dengan kadar 22 karat dan 24 karat. Akan tetapi masing-masingnya belum mencukupi nisab. Ia juga memiliki uang tunai, juga belum sampai pada nisabnya. Namun jika semua itu digabung, ketiga harta tersebut digabung, maka akan mencukupi nisab emas. Di sini juga pertanyaannya nisabnya apa? Emas, bukan perak. Padahal yang terendah adalah perak. Dilihat, apakah uangnya sampai pada nisab perak? Kalau sudah, maka wajib mengeluarkan zakat apabila telah sampai pada hitungan 1 tahun. Namun kalau belum, belum. Kecuali jika dia menginginkan untuk menggabung semuanya. Digabung seperti yang kita gambarkan kemarin, bulan 1 dia dapat uang menyimpan, bulan 2, bulan 3. Ketika sudah sampai pada hitungan nisab, misal di bulan Ramadan, dari gabungan uang dia telah mencapai 15 juta. Mulai dari itu dia tulis. Bukan dari awal kita memiliki uang ya. Awal dia punya uang misal 2 juta setengah, belum dicatat itu belum. Tambah lagi 3 juta, menjadi 5,5 juta. Itu belum dicatat. Yang antum belum terkena kewajiban untuk mulai menghitung masa perputaran 1 tahunnya. Namun ketika sudah sampai pada nisab 15 juta. 1 Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, Ramadan yang telah berlalu, uang telah genap mencapai 15 juta. Catat. Sampai nanti di akhir tahun 1 Ramadan 1444 Hijriah, uang itu tetap utuh di 15 juta ataukah berkurang ataukah bertambah? Kalau berkurang, enggak ada zakatnya. Berarti hitungan itu dicoret lagi. Tunggu sampai genap nisab baru ditulis sampai tahun depan lagi. Kalau ternyata bertambah, berapapun tambahannya, maka ada zakatnya. Kenapa? Karena pada emas dan perak, demikian pula mata uang, tidak disebutkan yang namanya al-waqsu, waqas. Lebih dari nisab, kalau emas dan perak tetap ada zakatnya. Berbeda dengan kambing, berbeda dengan sapi, berbeda dengan unta kemarin. Kalau kambing dari 20 sampai 100, dari 40 sampai 120. 40, zakatnya 1 ekor. Saya punya 45, dari 40 kan lebih 5. 5 ini enggak ada zakatnya kalau kambing. 80, 40 dengan 40 sudah 2 kali lipat. Masih belum ada zakatnya tambahan yang 40 ini. Sampai dari 40, 120. Ketika dia punya 121, baru 2 ekor zakatnya. Adapun emas 20 dinar atau 85 gram sudah kena zakat. Bagaimana kalau 90 gram? Tambahannya itu digabungkan semua dibagi 40. Itulah yang terkena zakat. Sehingga emas berapapun nilainya setelah lebih dari nisab, perak berapapun nilainya setelah lebih dari nisab, mata uang berapapun nilainya yang lebih setelah nisab, semua terkena zakat. Dibagi 40, itulah zakat yang harus dibayarkan. Sehingga di sini perlu dilihat, diperhatikan kembali nilai uangnya, apakah belum bisa membeli emas, tetapi apakah bisa membeli 595 gram perak. Kalau iya, maka sudah terkena kewajiban zakat. Kalau seandainya mau digabung semua, kemudian sampai pada batasan nisab, dia keluarkan, itu juga boleh. Annal Abbasa sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili zakati fi ta'jili sadaqatihi. Farakhasa lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasannya Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi untuk menyegerakan pembayaran zakat qabla an tahilla, sebelum tiba haulnya. Tadi bulan 1 dia punya 7 juta, bulan 3 dia punya 8 juta, bulan 5 dia punya 3 juta. Setahun berlalu, kalau masing-masing ini di bulan 1 belum sampai, ini di bulan 3 belum ada, ini di bulan 5 belum ketemu nisabnya. Tetapi ketika digabung semua sudah melebihi 15 juta. Ini yang ditanyakan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat dari harta gabungan sebelum tiba haulnya. Farakhasa lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, membolehkan. Dan itu satu kebaikan, satu kemuliaan bagi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Afwan, sekedar usul, bagaimana kalau sewaktu ada kunjungan Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sewet Hafizahullah, Sabtu nanti kita adakan ta'awun berupa nasi bungkus seperti dahulu, lebih terasa ta'awunnya, walaupun hanya 2 kali, yaitu makan siang dan sore. Allah alam, sore ada apa enggak? Setelah ada ralat, kajian hanya difulkan pada pagi, kajian pada subuh sepertinya juga ditiadakan, yang adalah kajian jam 8.30 hingga menjelang zuhur. Setelah itu beliau istirahat, kemudian berkemas untuk berangkat ke Palembang kota. Adapun ba'dal asr, ba'dal isya, ini sepertinya dirubah jadwalnya mengingat kondisi kesehatan beliau. Sepertinya akan banyak saudara-saudara kita yang datang. Nah, bisa dibicarakan, dikonfirmasikan ke bagian yang dulu panitia biasa menyambut tamu, Al-Akh Nasir Hadi, Al-Akh Zubaidi atau siapa-siapa di antara mereka, atau mungkin pengurus yang menetapkan ini. Silakan. Apakah harta yang terkena zakat mal hanya emas, perak dan uang saja, sedangkan rumah, kendaraan, kavlingan, harta lain tidak ada zakatnya? Karena bisa jadi seseorang sedikit emas ataupun uang, namun kendaraannya, tanahnya, kebunnya banyak. Naam. Yang ada zakatnya adalah barang-barang yang telah disebutkan sebagai dalil, dalam dalil, emas dan perak, demikian pula mata uang. Dari bahimatul an'am, binatang ternak, ada unta, sapi, demikian pula kerbau dan kambing. Satu ekor kambing mungkin harganya 1,5 juta, 2 juta. Iya. Tapi orang punya peliharaan banyak. Apa itu? Burung apa yang mahal itu? Hah? Burung murai, 7 juta, 8 juta harganya. Dia enggak cuma 1-2 punya, dia perjualbelikan punya 100 ekor. Mau berapa nilainya? Lebih banyak mana? Lebih mahal mana? Tetapi ini tidak ada zakatnya. Demikian pula tumbuh-tumbuhan, tanaman, biji-bijian dan buah-buahan yang ditanam. Sawit. Mana lebih banyak sawit dengan padi hasilnya? Sawit sekali tanam tinggal perawatan, hasilnya sebulan 2 kali. Padi paling 3 bulan sekali dia baru panen. Tetapi demikianlah nas dalil yang ada. Demikian pula seorang punya rumah, gedung mewah 1,5 M misal. Dia punya pertokoan sampai 20 toko. Dari benda-benda ini enggak ada zakatnya. Atau seorang punya perhiasan yang jauh lebih mahal daripada emas. Apa itu? Hah? Berlian, berlian atau zamrud atau apalah namanya. Ini kan jauh lebih mahal daripada emas. Tetap enggak ada zakatnya. Kenapa demikian? Karena dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa barang-barang yang terkena zakat telah tertentu. Si A punya uang, Afwan ingin bertanya, si A punya uang 25 juta. Datang si B pinjam uang kepada si A senilai 20 juta. Setelah 1 tahun, si B belum bisa membayar hutangnya kepada si A. Apakah si A wajib membayar zakat uang yang dipinjam si B? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Tayyib. Ini sama dengan pertanyaan beberapa ikhwah yang dia punya uang banyak, tetapi juga dia memiliki hutang yang harus dia bayarkan. Bagaimana ini? Apakah juga ada zakatnya? Demikian pula dia punya uang banyak, tetapi dia juga sedang menabung untuk haji. Haji plus, bukan haji yang reguler, tapi haji plus yang sekarang ini berapa nilainya? Hampir 300 juta kalau enggak salah. $18,000. Berapa ini? Atau 28.000 dolar, lupa saya. Yang jelas di atas 100 juta. Nah, dia persiapan untuk berangkat haji ini. Yang sudah dimasukkan $10,000. Berarti sudah katakanlah 140 juta kalau 14.000 1 dolarnya. 140 juta. Itu uang dia sudah dimasukkan ke travel. Sementara dia akan bersiap untuk melunasi. Berarti kan uangnya banyak. Bagaimana nih uang-uang yang seperti ini, yang sementara terpakai tapi masih menjadi hak milik dia, apakah itu ada zakatnya ataukah tidak? Karena waktunya telah habis, insya Allah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu, barakallahu fikum.